Ros FM Jakarta. Nenek dan minyak goreng. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang nenek. Dia yang ringkih dengan kebaya bermotif kembang, tampak sedang memegang sebuah kantong plastik yang hitam warnanya dan tampak begitu lusuh. Saya duduk di sebelahnya, di atas sebuah metro mini yang menuju ke stasiun kereta api, dan aku melihatnya. Dia sangat begitu tua. Tubuhnya membungkuk dan kersik di matanya tampak begitu jelas. Matanya selalu berair, sahabat. Keriputnya mirip dengan aliran sungai yang berkelok-kelok. Dia tampak tersenyum kepada saya. Saya pun membalas senyuman itu. Lalu secara tiba-tiba dia bertanya, "Mau kemana, nak?" Saya pun lantas menjawab, "Saya mau kerja, Nek." Sambil saya bertanya apa isi plastik yang dipegang si nenek tersebut. "Oh, ini minyak goreng," jawab si nenek. "Oh, rupanya dia baru saja mendapat jatah pembagian sembako. Oh, pantas. Dia tampak begitu letih. Mungkin sudah seharian dia mengantri untuk mendapatkan minyak tersebut." Tanpa aku tanya, kemudian dia bercerita bahwa minyak itu akan dipakai untuk menggoreng tepung untuk cucunya tercinta. Di saat sore, itulah yang biasa dia berikan untuk cucunya. Lalu dia berkata, "Cucuku itu sangat senang kalau digorengkan tepung, nak. Sebab saya tidak punya banyak uang untuk membelikan yang lain selain gorengan tepung buatan saya. Itu pun tak bisa saya lakukan setiap hari. Karena tak setiap hari saya bisa mendapatkan minyak dan tepung secara gratis." Oh, saya begitu terharu sekali. Saya membayangkan betapa rasa itu begitu indah. Seorang nenek yang rela berpanas-panas untuk memberikan apa yang terbaik untuk cucunya. Sang nenek memberikan saya hikmah yang begitu dalam sekali. Saya teringat pada ibu. Allah memang maha bijaksana. Sang nenek hadir untuk menegur saya pada saat itu. Sudah beberapa saat waktu sebelumnya saya sering melupakan ibu saya. Seringkali makanan yang disajikannya saya lupakan begitu saja. Mungkin karena saya yang terlalu sok sibuk dengan semua urusan kerja. Sering saat pulang ke rumah, saya menemukan nasi goreng yang masih tersaji di meja yang belum saya sentuh sejak pagi hari. Sering juga saya tak sempat merasakan masakan ibu di rumah saat kembali karena telah makan di tempat lain. Saya begitu sedih sekali pada saat itu, saat membayangkan itu semua, apa yang sudah disajikan oleh ibu. Dan ibu pun sering mengeluh dengan keadaan ini. Saya merasa bersalah, sahabat. Saya bisa merasakan ibu pasti memberikan harapan yang banyak untuk semua yang telah dimasaknya untuk saya. Tentu, saat memasukkan bumbu, dia juga memasukkan kasih dan cintanya untuk saya. Dia pasti juga akan menambahkan doa-doa dan keinginan yang terbaik untuk saya. Dia pasti mengolah semua masakan itu, mengaduk, mencampur, sama seperti dia merawat saya dan mengasihi saya. Menyentuh dengan lembut, mengelus seperti dia mengelus kepala saya di saat saya masih kecil. Metro Mini telah sampai. Setelah mengucap salam pada si nenek, saya pun turun. Akan tetapi pada saat itu saya punya satu keinginan. Mulai esok hari, saya akan menyantap semua yang ibu berikan untuk saya, apapun yang diberikannya. Karena saya yakin, itulah bentuk ungkapan rasa cinta saya kepadanya. Saya percaya, itulah yang dapat saya berikan sebagai satu penghargaan untuk ibu. Saya berharap tak akan ada lagi makanan yang tersisa. Saya ingin membahagiakan ibu saya, walaupun hanya dengan makanan. Makanan yang telah disajikan ibu, dan saya akan menyantapnya tanpa tersisa. Terima kasih, Nek. Nenek sudah menegur dan mengingatkan saya betapa sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Nenek dan minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.